Nek duwite akeh bahagia, nek ganti duit gak iso bahagia. Bocah cilik-cilik gak iso guyu. Niki ra tau duwite nek gak dikai gerangane. Tapi zaman cawang bocah cilik tanpa bebane, ana kiai ngaji ya dolenan ning dhuwur panggung biasa. Peting keringan ning takoni ndek duwit apa ora. Gak ndek duwit tapi bahagia, pol tanpa beban. Jadi gak ngurus ana kiai ngaji nang sandinge wis jarno, peting keringan ya wis. Padahal iki gak ndek duwit iki. Zaman cawang bahagia pol iki. Halo. Kok umpama duit dadi ukuran bahagia, bocah cilik-cilik iki gak iso bahagia wong ora nduwe duit. Nah sebalike, wong sing duwite akeh niku anggite sampean mesti bahagia. Salah. Pegawai bank iku bendina cekelane duit. Oh, duwite wong lak ngono. Ya wis. Sampean sik gak percaya karo omonganku. Tak aturi. Miliarder-miliarder sing duwite miliatan. Niku anggite sampean terus ten gene omahe ten daleme niku ana dhuwit tumpukan undung-undungan. Mboten. Niku nggih namung nyepeng tulisane kemawon. RP 400 miliar. Ya ngono tok. Nek sampean nak yo iso gawe tulisan dhewe. Lha wong trimo tulisan nang ngono. Hoi. Hoi. Menungso ku aneh banget. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Bu, bu. Anggite nek wong sugih mesti terus bahagia. Salah. Kadang-kadang ana wong sugih mangan ning restoran, urung karwan iso nikmati kok, Bu. Lagi entuk samplokan dilek. Ngemplok melih sik ndek cangkem durung mlebu, teko mburi krungu ana wong dehem. Banter nek dehem. Kaget nganti keselek. Mergi napa? Sing dehem ku suarane persis karo wong sing diutangi. Kaget keselek. Iki ningali guyune iki akeh sing duwe utang kaya iki. Sedangkan wong desa tak batok iso ngorok, tani desa omahe Bojonegoro. Tanggoku bahagia. Padahal yo pas-pasan gawe mangan sesuke durung karuan ana, bahagia. Jam 5:30 isuk, sing lanang wis budal ning sawah, mikul pacul nyangkeng arit karo nggo botol aqua sing gedhe nang wis pesok kabeh. Rupane ijo-ijo ngelumut. Njopo lemah tok ngono kok. Diisi banyu mateng godhokan, ketheke katut nglembrak-nglembrak. Kaos mboten didamel sampir ke ndukur pundak. Sarungan cekak ndukure dengkul, rondok ngeber sithik. Metu teko omah wong klung-klung-klung-klung nyang sawah, gerakan sarungnya seirama dengan langkah kakinya. Dut dut dut dut dut. Pantes ketemu wong ditakoni, arep nyang sawah, kan? Ya iya, ngarep dangir ngerusak-rusak suket. Suketnya kakel, jadi dangir ora cowok. Panen pora gimben. Sing wedok sik ning omah, olah-olah, isah-isah, mbah-mbah, korah-korah, resik-resik omah, ngedusi bocah-bocah, ngeterno sekolah, mulai segone mateng, siduk wadahi rantang. Terus nyambel, rekong-rekong-rekong. Nang cowok ini kari saigar. Jadi berambang ini kapan kena ulek-ulek blendiri merono, blendiri ini. Rekong-rekong-rekong. Angere cah, cah, rekong-rekong. Gak lembut-lembut, mergo lomboke garing. Rekong-rekong-rekong. Gak ben lembut diidoni. Terus. Rekong-rekong-rekong. Rekong-rekong-rekong. Seru, rekong-rekong. Diwenehi banyu anget. Rekong-rekong-rekong. Sambel dadi teploke ndukur sego. Mantun-mantun, goreng tempe kalih pindang. Seng, seng, seng, seng. Kalih ngelapi keringet. Seng, seng, seng. Ngelapi keringet. Dukur dilapi ngisor netes. Seng, seng, seng. Lah, lengonin. Lu harap tumbas lengon ini lu gak didit.

Maka ketika itu terjadi, rahmah yang harus difungsikan. Rahmah, kasih sayang yang harus difungsikan. Maaf ibu, misalnya ibu mulai sambat. Ada mulai rasa benci, gak senang sama suami. Tolong ibu, misalnya loh, ibu kok sambat. Suamiku dulu wajahnya menarik, sekarang kok mendorong. Dulu menarik, sekarang. Umpamin ibu. Tapi ibu, biar tumbuh rasa sayang, coba ibu pandangi suami ibu dalam-dalam, pandang dalam-dalam dan cari di mana sebenarnya manisnya bapak. Taman pandeng di sawang, yang paling enak ibu nek wayah sare bu. Terus garwane sare niku jenengan pandeng nek perlu karo di center. Nanti akan tumbuh rasa sayang di hati ibu. Ya Allah bapak, biar sampean nomai ku agah pak. Saya ini bau tewis kenduk, kabeh ngeluk. Yang sama namanya kulitnya halus pak, saya ini malah kaya ulo dungung nih pak. Ini berkara sama belani aku pak, nyambut gaya ngoyong belani aku, belani anak. Sepurane pak, aku gelek ngelarak no sampean, sepurane pak. Ngono. Aku mulai saya ini janji pak, gak kutuani neng sampean, aku bakal nurut neng sampean pak, aku bakal hormat neng sampean. Ngoten. Bapak juga begitu. Misalnya ada mulai perasaan berkurang cinta ke ibu. Misalnya dulu istriku kutilang dapur, kurus tinggi langsing dada siap tempur. Sekarang kok berubah menjadi bulldozer, gembel wedus muser-muser. Tambah lawamu karena pertumbuhannya menyamping. Bapak aja kadek mureng-mureng, sabar alhamdulillah. Syukuri pak, bojo tambah lemu enak, empuk. Tur mana ya kena digawe tenger pak. Hai lo bojoku yang paling seger diri. Pokoknya mereka LGX lemu ginu enak. Nanti bangannya bocok kuru saya ono angin banter yang bujengi sama dijemek waktu dibuat nemeng ni ono wong pahing yang mentelak kayak ada yang lemu enak. Pemandai lewanya banjir bocok lemu gua enak. Evakuasi barang-barang gak usah golek perahu es bocok kan mengkurap kan kambang. Jadi TV munggah, kursi munggah, surung, balik mana, kasur diunggah no, surung. Oh, kursi Allah gak apa, ini ada hikmah kok. Ada proses itu. Bapak, ketika terjadi perasaan seperti itu, coba pandangi ibu dalam-dalam. Cari di mana bagian-bagian dari ibu yang menonjol. Mungkin senyumnya, kok gak enak sih Bu Yune? Mungkin masakannya, mungkin pelayanannya, itu manfaat nih. Apa mana bapak lek jenengan buru nyawang anak, itu anak pitu sehat-sehat, lemu-lemu. Nanti ini jenengan mesti ngomong, ya Allah, anak pitu ini biyen ibuke kabeh iki sing gembol. Anak siji lu sana ngulan lek mendeh-mendeh. Dan anak pitu totale gak mesti gak telu wulan. Lha sampean to rumangsa ora tau genteni. Wis abot banane sik diimbui ya. Nek wong wis mendeh-mendeh iku akibat polah petingkiringanmu iku. Ono sampean ku tambah sayang karo bojo. Aku ki dirungokno to ora to? Lha iki harap subhanallah jame telas. Mboten-mboten jenengan niku melu nyumbang pira to jenjane? Arep ngatur kiai. Sak karepku yo. Pun niku mestine. Halo. Harapan kita kan bahagia mboten namung ten donya. Lainnya doa ke kemanten muga-muga jujuduane langgeng pikantuk kebahagiaan hakiki tentunya ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Tergambar wonten ayat hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Kan kahanane wong rumah tangga lek cara Al-Qur'an wonten sekawan, tasik kemutan. Pertama ayatnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Niku rumah tanggane Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Tereng nate pireng ngaji kula sing niku. Oh kapan-kapan ae. Nemek sing lanang apik, sing wedok apik, anak-anake apik-apik, bahagia ndek donya, swarga ndek akhirat. Nomor kali, Darabbullahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuhi wa ra'ata Lut. Kaya rumah tanggane Nabi Nuh, Nabi Lut. Sing lanang apik, saleh, iman, ibadah, ning sing wedok kafir. Akhirnya anaknya nakal, mergo sing wedok elek. Ten akhirate pisah, suami ke surga, istri ke neraka. Bu, bojone nabi niku lho nek mboten iman, mboten ibadah, mboten nurut bojo, nerok. Nerok. Apa maneh sampean bojone RT wae ora? Kadang lagi dadi bojone